tonight and join with us Kompas Likers Manado. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. tonight and join with us Kompas Likers Manado. Semua pada jahatan kadang-kadang